أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Akhwani hafizakumullah jami'a, Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbik, berdakwahlah engkau ke jalan Rabbmu. Apa maknanya? Agar engkau ikhlas di dalam berdakwah, bahwa engkau tidak menyeru umat untuk intima bergabung kepada jamaah fulaniyah atau bergabung kepada seseorang, namun engkau berdakwah ila sabili rabbik.